Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para ikhwan, para jemaah sekalian rahmati Allah yang ada di Masjid Radus Salihin, dan juga kepada pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun saudara berada, semoga senantiasa kita semua berada dalam lindungan Allah Rabbul Alamin. Semoga selalu diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Rabbul Alamin dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, sehingga benar kita berhubungan dengan Allah dan juga tidak salah berhubungan dengan sesama manusia. Pembahasan dari kitab Ad-Da'wah Dawa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, pembahasan kita masih pembahasan yaitu dararud dunub wal ma'asi, bahayanya dosa dan maksiat. Ya, jadi dosa dan maksiat itu berbahaya, tidak hanya membahayakan pelakunya tapi juga bisa berdampak kepada orang lain, apakah keluarga atau masyarakat. Ya, dan sering kita mendengarkan firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Surah Al-Anfal ayat ke-25. Allah taala berfirman, takutlah kalian kepada fitnah, bencana yang tidak menimpa kepada pelaku dosa tapi juga bisa menimpa kepada yang lainnya. Ya. Oleh karena itu, di dalam kitab Ad-Da'wah Dawa, penulis rahimahullah ta'ala, beliau mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan bahayanya dosa, begitu juga dengan hadis dan akwal para ulama. Ya. Hadis diantaranya kita sampai pada, kalau dalam kitab yang saya pegang halaman 80, beliau mengatakan, wa dzakara al-imam Ahmad min hadits Abdullah bin Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wa muhaqqiratid dunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba lahunna mathalan kama thali qaumin nazalu ardha falatin fahadara sani'ul qaum faja'ala ar-rajulu yantaliqu fayaji'u bil'ud والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وانضجوا ما قذفوا فيها. Imam Ahmad menyebutkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hati kalian dari meremehkan dosa. Ya, waspada, hati-hati dari meremehkan dosa. Karena sesungguhnya dosa itu akan berkumpul pada seseorang hingga membinasakannya. Dan Rasulullah SAW memberikan permisalan tentang dosa tersebut seperti apa? Seperti satu kaum, ya, yang dia turun mampir, ya, mendatangi suatu tanah lapang, kemudian datanglah, ya, yaitu pemimpin kaum itu. Lalu ada orang yang pergi, ya, dan balik membawa kayu, sebatang kayu. Yang lain juga begitu, datang membawa sebatang kayu. Dikumpulkan kayu tersebut, ya, kemudian dinyalakan api. Lalu apa? Setelah itu dilemparlah apa yang dilempar sehingga menjadi matang di sini. Nah, ini permisalan dosa, di mana api yang menyala besar terdiri dari sekian ranting, ranting yang kecil dikumpulkan di tempat yang lapang menjadi banyak, kemudian dibakar, jadi apinya besar sehingga membuat mateng, gosong, terbakar apapun yang dilempar ke dalamnya. Begitu pula dosa para jemaah. Kita kecil, ini kecil, kita remehkan. Akhirnya apa? Menjadi besar dan membinasakan. Ya, jadi dosa-dosa kecil tadi diibaratkan dengan ranting-ranting kayu. Kemudian pelaku dosanya diibaratkan mungkin apa? Ya mungkin yang dilempar kertas atau plastik dilempar ke situ, hangus, hancur. Itu orang pelakunya. Membinasakan dia. Para jemaah rahmati Allah. Oleh karena itu disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya, dalam perkataan beliau, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa' alaih. Wa innal fajir yara dhunubahu ka'annahu dhubabun yaqa'u 'ala anfih fa yaqulu hakadha. Rawahul Bukhari. Beliau mengatakan orang mukmin itu melihat dosanya seperti dia berada di lereng gunung, dan dia takut gunung itu runtuh dan menimpa dirinya. Itu orang mukmin menyikapi dosa. Ya, menyikapi dosa. Sementara orang yang memang gemar berbuat dosa, menyikapi dan menilai dan melihat dosanya seperti seekor lalat yang bertengger di hidungnya. Lalu ditepis. Ya, ini remeh, ini kecil. Karena lalat dianggap remeh. Ya. Dianggap remeh. Oleh karena itu dalam kesempatan lain Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, fa'uddu sayyatikum fa'ana dhamin alla yadi'a min hasanatikum syai'un. Hitunglah kesalahan dan dosa kalian, aku jamin kebaikan kalian tidak akan sia-sia sedikit pun. Nah ini. Maka di sini kita ya lebih bijak menghitung kesalahan, karena kebaikan yang kita lakukan itu adalah karunia dari Allah Ta'ala, kemudahan yang diberikan Allah Ta'ala. Berapa kali kita dengarkan hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar. Faqala laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasirun liman yassarallahu 'alaihi. Rawahu Tirmidzi. Wahai Rasulullah, beritahukan kepada saya amal apa yang bisa membuat saya masuk surga dan jauh dari api neraka. Apa jawaban beliau? Nabi SAW menjawab, sesungguhnya engkau ini bertanya perkara berat, besar, tapi menjadi ringan dan mudah bagi siapa? Bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita semua bisa berbuat baik, itu karunia Allah. Oleh karena itu disuruh menghitung yang buruk-buruk saja. Dosa itu dihitung, kesalahan kita. Yang namanya dosa bisa melanggar larangan atau menyia-nyiakan kewajiban. Itu meninggalkan kewajiban dosa, melanggar larangan dosa, itu hitung. Fa'uddu sayyi'atikum fa'ana dhamin alla yadhi'a min hasanatikum syai'un. Ya, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud ketika mengatakan kepada orang-orang yang ada di masjid, dipimpin ya berapa kelompok, takbiru mi'ah, pakai batu, ayo kalian takbir 100 kali dihitung, sabihu mi'ah dihitung. Pertama Abu Musa al-Sa'ari yang melihatnya terheran-heran ya, karena seorang sahabat terheran dengan satu perbuatan yang tidak pernah diajarkan Nabi. Kemudian minta fatwa kepada Abdullah bin Mas'ud sebagai orang lebih paham. Ya akhirnya Abdullah bin Mas'ud mendatangi mereka dengan mengatakan, hitung kesalahan kalian, aku jamin tidak akan hilang sedikit pun dari kebaikan kalian. Ya, kenapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi? Sementara sahabat Nabi masih hidup, masih ada, pakaiannya belum lusuh, alat-alat makan minumnya belum pecah, alias para sahabat masih ada, kok melakukan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi? Maka beliau mengatakan, fa'uddu sayyatikum fa'ana dhamin alla yadi'a min hasanatikum syai'un. Hitunglah kesalahan kalian. Nah ini, mari kita membiasakan menghitung dosa. Dari kita bangun tidur sampai tidur, tadi kesalahan apa yang saya lakukan? Adapun kebaikan sudah Allah Ta'ala berfirman dalam ayat kursi, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyaha wa man wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, ya, itulah amal kalian, aku hitung untuk kalian, Allah menghitung, aku balas untuk kalian. Orang yang mendapatkan kebaikan dari amalnya, falyahmadillah, hendaklah dia mengatakan alhamdulillah, puji Allah, karena itu karunia. Kalau tidak mendapatkan yang baik, kok banyak mendapat yang enggak bagus? Berarti ini harus menghitung yang enggak bagus. Enggak apa? Jangan mencela kecuali mencela pada dirinya. Ya. Kemudian kata beliau dalam wa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala innakum la ta'maluna a'malan hi adakku fi a'yunikum minasy-sya'ri. In kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Dalam sahih Bukhari dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, ya, Anas bin Malik mengatakan apa? Sesungguhnya kalian melakukan suatu perbuatan-perbuatan, ya, di mana perbuatan itu, amal perbuatan itu kalian pandang di mata kalian lebih tipis, ya, dari rambut, lebih halus, lebih kecil dari rambut. Artinya apa? Menganggap remeh, ya. In kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sementara benar-benar kami menganggap yang kalian anggap lebih tipis dari rambut yang kalian remeh, kami anggap di masa Rasulullah SAW sebagai perkara yang membinasakan. Allahul Musta'an wa alaihi at-tuklan. Kepada Allah kita minta pertolongan dan kepada Allah kita minta perlindungan. Kita lihat sekarang yang namanya perzinahan dianggap biasa. LGBT berani mengibarkan benderanya, coba. Berani menampakkan depan umum yang tadinya adalah sesuatu yang tabu. Dulu anak-anak remaja perempuan, putri, kalau sudah menjelang maghrib, sudah masuk rumahnya. Sekarang jam 12 baru pulang. Tidak ada masalah. Ya. Sampai terjadi perzinahan dianggap hal yang biasa. Ini para jemaah. Oleh karena itu, tentu jangan berputus asa melihat fenomena itu, karena memang pertarungan antara hak dan batil merupakan satu fitrah yang tidak bisa dihindarkan. Fitnah berupa syubhat dan syahwat selalu ditawarkan, ya. Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasir 'udan 'uda fa ayu qalbin ushribaha nuqitat fihi nuqtatun sauda wa ayu qalbin ankaraha nuqitat fihi nuqtatun baydha hatta ta'udul qulub 'ala qalbayn qalbin aswad murbaddan kalkuzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma syaraba min hawa wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Rawahul Bukhari an Hudzaifah bin Yaman. Ini penting untuk menjadi perhatian semua kaum muslimin. Tentu saja terutama kepada para pemangku, ya, dan pengampu dalam rangka memberikan pembinaan dan perbaikan kepada kaum muslimin. Apa maknanya? Fitnah senantiasa ditawarkan kepada hati sehelai demi sehelai, sedikit demi sedikit. Apa fitnah? Syubhat dan syahwat. Apa syubhat? Semua yang membuat rusak akidah dan keyakinan. Apa syahwat? Segala sesuatu yang bisa membuat lemah orang untuk melakukan ketaatan, mudah berbuat dosa dan maksiat. Itu fitnah. Itu ditawarkan sedikit demi sedikit. Seperti apa? Seperti anyaman tikar, kata Nabi. Hati siapa saja yang menerima fitnah itu, maka akan ada di atasnya noda hitam. Dibiarkan noda hitam lagi. Dibiarkan noda hitam lagi. Sampai tertutup. Kallabal rona ala kulubihim. Maka menyaksibun. Sampai tertutup hatinya. Ya. Seperti apa? Kalkuzi mujahyan. Sampai hati terbelam jadi dua, terbagi jadi dua. Hati yang hitam. Kalkuzi mujahyan. Yaitu seperti belanga hitam dan terbalik. Tidak bisa dituang air. Air kehidupan, syariat. Quran mental, hadis mental. Akibatnya apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaran illa ma'asyraba min hawa. Tidak bisa mengenal yang ma'ruf, tidak bisa mengenal yang mungkar, kecuali apa? Selalu mengikuti hawa nafsunya. Coba para jemaah, sekarang itu masya Allah, ya tauhid dikatakan macam-macam sudah, yang sunnah dikatakan macam-macam. Apakah kita mundur? Ayo, kita tegak lurus, kita berjalan, senantiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istiqomah dengan petunjuk Quran dan sunnah. Sehingga tidak menjadi hati yang hitam. Terbalik. La ya'rifu ma'rufan. Tidak mengenal yang mungkar. Yang ma'ruf. Wala yungkiru mungkaran. Tidak mengingkari yang mungkar. Illa ma'asyroba min hawa. Kecuali apa yang dia ikuti dari hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya. Ya. Tapi hati yang putih. La tadurruhu fitnatun. Maka fitnah apa saja, syubhat apa saja, ditangkis dengan ilmu, dengan al-yakin. Syahwat ditangkis dengan as-sabr. Bis-sabr wal-yakin, tunalu al-imamatu fid-din. Dengan sabar dan yakin, diraih kepemimpinan dalam agama. Istiqomah. Yang berpengaruh fitnah apa saja, selama langit dan bumi masih tegak. Ini para jemaah. Nah, kita jangan mundur melihat berbagai macam fenomena yang barangkali mendangkalkan akidah. Melihat gejala-gejala yang membuat para pemuda terutama jauh dari agamanya. Ayo kita masjid makmurkan. Lari ke masjid. Lari ke masjid. Buka kitab para ulama. Di situ dijelaskan ayat Allah. Dijelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambut semua itu karena itu merupakan sumber kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang beriman, sambut seruan Allah dan seruan Rasul ketika mengajak kalian kepada apa? Lima yuhyikum. Lima segala sesuatu. Di sini si mausul faedah umum. Segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Di mana seruan Allah? Di mana lagi kalau bukan dari Al-Qur'an? Di mana seruan Nabi? Di mana lagi kalau bukan dari hadis-hadis yang sahih, sunnah beliau? Itulah yang disebut dengan asy-syari'ah. Kalau buka kamus bahasa Arab, apa makna asy-syari'ah? Mawaridul miyah. Manba'ul ma', sumber mata air. Air para jemaah, air untuk apa? Kehidupan. Semakin kita berpegang teguh kepada syariatnya Allah, semakin besar jaminan kehidupan. Ya. Bukan kipas-kipas, ada jaminan kesehatan, asuransi ini asuransi itu dengan bentuk riba dan lain sebagainya. Udah kipas-kipas. Jaminan kehidupan adalah kalau kita mau berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Tarjamah rahmat Allah. Ya, di situ umum betul ulama menjelaskan kehidupan hati. Nah, kehidupan hati akan berpengaruh kepada kehidupan fisik. Ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Rawahu Muslim. Ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika baik daging itu, baik semua jasadnya. Jika rusak, rusak semua jasadnya. Itulah qalbun, jantung, hati. Terjemah. Kita dengar istilah membangun jiwa dan raga. Betul, tidak salah. Jiwa dulu, hati dulu, baru fisik raga. Nah, sementara orang lebih terasa ketika raganya itu terserang. Lapar, kurang makan, ya. Kalau makan, kalau tidak 4 sehat 5 sempurna, tidak lengkap. Ya, sementara kalau orang makan sehari sekali bisa masih hidup. Akibatnya apa? Itu tadi, lemburan kurang, sudah panik. Ini. Padahal itu fisik. Tapi kalau hatinya kuat, insya Allah tidak akan demikian. Berapa kali kita dengarkan hadis Nabi? Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu kutu yaumih, haka'annahu hizat lahu minat dunya, wa fir riwayah bihadha firiha. Rawahu At-Tirmidzi. Barang siapa yang merasa aman di pagi harinya bersama dengan keluarganya, antum kalau tidak aman tidak mungkin datang kemari. Mu'afan fi jasadih, sehat badannya, kalau sakit mungkin di rumah. Indahu kutu yaumih, dia punya makanan yang dimakan dari itu besok, tidak tahu, belum tahu. Faka'annahu hizat lahu minad dunya bihadha firiha, seakan-akan dia memiliki dunia dan isinya. Masya Allah. Ini orang beriman, coba kita pegang ini syariah, ya. Istajibu, sambutlah ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walil rasul, sambut surah Allah dan surah Rasul. Sehingga apa? Tentu tidak ada begal, ya, tidak ada rampok, tidak ada orang yang menipu dan seterusnya, karena dia yakin, ya, karena dia punya sumber kehidupan Quran dan Sunnah. Para jemaah rahmatullah. Dan kita sudah lihat banyak bagaimana pendahulu kita, para salafus soleh, dalam masalah tersebut. Ya. Nah, mari kita jangan sampai melakukan perbuatan dosa kemudian menjadi darah daging. Ya. Sehingga membuat hati kita hitam dan terbalik, menilai yang hak sebagai sebuah kebatilan, yang salah sebagai sebuah kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya kata penulis, wa fi sahihain min hadis Abdullah bin Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala udzibatin ra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalatin nar la hiya at'amatha wa la saqatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi. Dalam sahih Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita diadab, disiksa gara-gara seekor kucing yang dia tahan hingga mati. Lalu wanita itu masuk ke dalam neraka karena dia tidak memberi makan kucing yang ditahan tadi, juga tidak memberikan minum, dan juga tidak meninggalkan kucing itu untuk makan khashashil ardi, yaitu hewan-hewan kecil yang keluar dari tanah, dari bumi, ya, seperti cacing atau apalah, kucing biasanya tikus, itu termasuk khashashil ardi. Artinya di sini seekor kucing, ya, ya banyak berkeliaran di jalan, ya, banyak berkeliaran, dia enggak biasa, ditahan, disiksa. Sekarang ditusuk, diseret pakai motor. Waliyadzubillah. Menyebabkan masuk neraka. Ini juga menunjukkan bahwa Islam itu begitu sayang kepada binatang. Pada siapa saja. Irhamu manfil ardi, irhamku manfis sama. Sayangilah yang di bumi, maka akan menyayangi kalian yang di langit. Allah subhanahu wa ta'ala. Tarjamah rahmat Allah. Para malaikat. Oleh karena itu, jangan orang salah paham, Islam keras, Islam teroris, suka membunuh. Ini loh kucing. Seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Tidak memiliki kasih sayang kepada kucing. Ya. Menahan sampai mati, kelaparan. Jadi sebab masuk neraka. Ada orang yang sayang kepada anjing yang haus, diambilkan air minum. Jadi sebab masuk ke dalam surga. Coba para jemaah, di mana tuduhan bahwa Islam itu keras? Di mana tuduhan bahwa Islam itu radikal? Ya, itu semua adalah orang yang salah paham dan sebagian orang memanfaatkan kesalahpahaman tersebut untuk memframing, membentuk opini bahwa Islam itu keras, bahwa Islam itu radikal, kemudian tuduhan-tuduhan teroris. Tapi ingat, ya, tidak demikian Islam. Kita lihat hadis tadi. Dan jangan sampai kendor, keder, grogi, mundur kita untuk istiqomah di atas agama ini. Kita kaji, kita sampaikan, kita sebarkan bahwa Islam itu penuh dengan kecintaan, penuh dengan kedamaian. Ingin saudaranya bagaimana tidak terjerumus ke dalam dosa, kemudian menjadi penghuni neraka. Ini para jemaah rahmat Allah. Kemudian beliau mengatakan wa fi al hilyah li Abi Nu'aim an Hudzaifah annahu qila lahu fi yaumin wahidin taraka banu Israil dinahum qala la walakinnahum kanu idza umir bi syai'in tarakuhu wa idza nuhu an syai'in raqibuhu hatta insalihu min dinihim kama yansalihu insalahu min dinihim kama yansalihu ar-rajulu min qamisihi. Ya, dikatakan dalam kitab Al-Hulya li Abi Nu'aim dari Hudzaifah, dikatakan kepadanya di dalam satu hari Bani Israel meninggalkan agama mereka. Oh tidak, ya tidak, akan tapi mereka ketika diperintah dengan sesuatu ditinggalkan, ya, ada perintah lagi tidak dikerjakan, sedikit demi sedikit. Bukan langsung sehari hilang, ya. Begitu pula ketika mereka dilarang dari sesuatu, mereka lakukan sampai mereka lepas dari agama mereka, sebagaimana seseorang melepas bajunya. Agama Islam juga demikian, ya. Akan hilang demi sedikit seperti hanya seperti bordir yang ada di baju, hilang sedikit sedikit. Ya. Kenapa? Karena pemeluknya, ya, meninggalkan kewajiban sedikit demi sedikit, melakukan larangan sedikit demi sedikit, meremehkan dosa kecil, meremehkan yang dilarang. Sehingga kalau kita mengalami kehinaan, ya jangan salahkan agama Islam. Orang melihat Islam menghalangi dari kemajuan, lihat buktinya. Siapa bilang? Banyak, ya, bukti-bukti bahwa Islam memberikan peran dalam apa? Dalam ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Namun di sini, ya, orang Islam itu tidak semata-mata mengerti tentang kehidupan dunia. Justru yang harus menjadi perhatian adalah ilmu agama. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah, rawahu al hakim wa sahahu al bani fi sahihil jami'. Sesungguhnya Allah membenci kepada orang yang canggih hebat dalam ilmu dunia tapi jahil dalam urusan akhirat. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wahum bil akhiratihum ghafilun, ya. Itu dalam surat surat apa itu? Surat Ar-Rum, ya. Mereka mengetahui tentang urusan dunia, zahir-zahir ya dunia, tapi tentang akhirat mereka lalai, ya. Ar-Rum ayat 7, ya. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Nah, Ar-Rum ayat yang ketujuh. Mereka mengetahui tentang urusan dunia, tapi tentang akhirat mereka lalai. Nah ini. Allah benci, innallaha yubghidu kulla alimin bidunya jahilin bil akhirah. Allah benci kepada orang yang alim, canggih, hebat dalam matematik. Wah, masya Allah. Boleh, tidak ada masalah, boleh. Tapi jahilin bil akhirah, dia tidak paham, bodoh tentang urusan akhirat. Berapa banyak seorang orang tua mengeluarkan duit untuk privat anaknya kimia, fisika, matematik. Sementara dalam waktu bersamaan anaknya tidak bisa baca Quran, bahkan juga tidak sholat. Ini para jemaah, bagaimana bisa diharapkan generasi seperti itu ketaatannya? Yang ada apa? Ya maksiat, meremehkan dosa. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adu'us shalah wa tabau syahawat fa sawfa yalqauna wayya. Mereka meninggalkan generasi-generasi yang meremehkan salat dan hanya mengikuti hawa nafsunya, main gadget. Jadi remeh, salat jadi remeh. Ya. Bukan hanya dosa kecil diremehkan, kewajiban bahkan diremehkan para jemaah. Apakah kita berdiam diri, berpangku tangan? Ayo kita bergerak dengan ilmu untuk menghadang dan menghalang syubhat, berbagai macam kerancuan yang ditanamkan sadar atau tidak, yang pada akhirnya terjadilah yang namanya pendangkalan akidah, terjadilah yang namanya murtad, keluar dari agama Islam. Ada tidak? Ada tidak para jemaah? Banyak, betul. Banyak. Ini. Jangan kita putus asa. Ayo kita bersama-sama. Ya. Untuk memberikan, menyadarkan diri kita, begitu pula menyadarkan saudara kita. Soleh dan musleh. Baik dan memperbaiki. Ya. Ambil peran. Ketika kita ya mengambil peran yang barangkali ringan, peran memperkokoh dakwah Sunda dengan kehadiran, itu sudah perjuangan. Sehingga menjadi cermin bagi yang lain. Al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min jadi cermin bagi orang lain. Kemarin masih ingat itikaf 10 hari yang di sini atau mungkin di haram. Wah, semua berebut. Melihat temannya, oh sudah bangun ya, sudah baca Quran. Ah. Menjadi apa? Menjadi inspirator. Ya. Menjadi pionir untuk kebaikan. Menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Inna minan nasi mafatiha lil khair maghaliqa lis syarr. Mafatihah khair maulika syar. Wa inna minan nasi mafatiha asyar maulika al khair. Fatuba liman ja'alallahu ala yadihi mafatiha lil khair wa wailun liman ja'alallahu ala yadihi mafatiha maghalika lil khair. Atau kama qala sallam. Di antara manusia itu dijadikan oleh Allah Ta'ala pembuka-pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Ada juga yang menjadi pembuka keburukan, penutup kebaikan. Fatuba. Apa tuba? Pohon yang besar di sorga, dilewati di bawahnya 100 tahun, naungannya belum habis. Fatuba. Berbahagialah orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka kebaikan. Dan celakalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai kunci-kunci penutup kebaikan. Waliyadzubillah. Mari kita para jemaah, kita lihat ya di sini, lihat di sana banyak, masih banyak yang tidak sholat. Lihat di sana masih banyak yang membuka auratnya. Masih banyak anak durhaka pada orang tua, bahkan sampai membunuh. Masih banyak suami yang zalim pada istrinya sampai membunuh. Dan sebaliknya. Apakah kita putus asa? Ayo, masjid-masjid digerakkan. Kembali ke masjid. Untuk perbaikan. Masih lebih banyak yang belum mengerti dakwah salaf ini. Jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta ambil peran hanya sekedar ngajak orang untuk majelis ilmu, hanya sekedar membagi ini loh, ada pengumuman majelis ilmu. Kalau dulu satu lembar 100 perak fotokopi, sekarang tinggal ngeklik ini dibagi kemana-mana. Orang terinspirasi, dapat pahala tidak? Man dalla ala huda falahul ajru mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika minhu syai'a. Barang siapa yang menunjuk kepada kebaikan, dapat pahala seperti dia, tidak terkurangi sedikit pun dari pahala orang itu. Ini para jemaah, yang ATM kita itu, sementara masya Allah di luar masih banyak orang tidak sholat, masih banyak orang yang tidak puasa. Apalagi sekarang kemarin itu Ramadan, kita jalan berapa hari sudah banyak orang makan di luar tanpa malu-malu. Ini siapa tahu ketika Anda mengajak mereka ke majelis ilmu, melihat saudara sering datang ke masjid, menjalankan ibadah, terinspirasi. Al-mu'min mir'atul mu'min. Wa fi riwayah al-mu'min mir'atu akhih. Seorang beriman itu cermin bagi orang yang lain. Cermin kebaikan saya, masya Allah. Ya, ya itu namanya ghibtah, sehingga bisa iri. Ghibtah. Ya, la hasada illa fisnatain. Tidak bisa iri kalau dua. Rajulun atallahu malan yunfikuhu ana al-lailu ana an-nahar. Iri kepada orang yang diberi harta oleh Allah yang infakkan siang malam. Ya, rajulun atallahu al-Qur'an yaqra'uhu ana al-lailu ana an-nahar, orang yang diberi Qur'an dibaca siang malam. Gitu. Boleh, namanya ghibtah. Ah, apa namanya? Ghibtah, menginspirasi orang. Mungkin saudara tidak bisa menyampaikan seperti ini, barangkali tidak ada kesempatan dengan segala faktor, alasan, keterbatasan. Tapi mengajak, memberitahu, ya, mengambil bagian. Masih jutaan maksiat merajalela. Betul. Masih banyak kewajiban yang ditinggalkan, benar. Masih banyak larangan yang dilanggar. Sehingga mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, tidak boleh berhenti. Ya. Kemudian para jemaah rahmati Allah, ya. Penulis beliau mengatakan, wa minha huna qala ba'du salaf al-ma'asi baridul kufri kama anna al-qublah baridul jima' wal ghina'u baridul zina wal nadharu baridul ishq wal maradu baridul maut. Dari sini ya ada sebagian perkataan salafus saleh bahwa maksiat itu penghantar kepada kekufuran. Maksiat itu penghantar kepada kekufuran. Karena maksiat itu hawa nafsu. Ya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Bagaimana dengan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Nah, hawa nafsu, makanya ada istilah buset, budak setan. Ya, ngikutin setan. Itu para jemaah, hawa nafsu. Ya, maka perbuatan dosa baridul kufur, bisa kekufuran. Lihat orang yang murtad, ya pasti berhubungan dengan dosa. Tidak langsung orang itu murtad keluar dari Islam. Sebagaimana juga ciuman penghantar kepada jima, nyanyian penghantar kepada zina, melihat ya pengantar kepada apa? Yaitu syahwat. Ya, termasuk sakit penghantar kepada kematian. Ya. Sehingga di sini Islam itu sangat memperhatikan yang namanya penghantar alias wasail. Sampai ada kaidah al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sarana penghantar punya hukum yang sama dengan tujuannya. Saya tidak ikut minum-minuman keras kok Pak Ustaz. Cuma memberikan bangku supaya enjoy. Itu sama saja dapat dosanya. Saya bagaimana mau dakwah Ustaz? Tidak punya ilmu. Ini ngajak, ngajak ke pengajian. Dapat pahala, dapat. Apalagi setelah ngajak, setelah pulang, ayo kita di sana makan dulu. Apalagi diajak orang tuh di kantor, kan mau istirahat. Makan siang. Diajak tuh makan siang dekat masjid. Udah makan, ada adzan. Pak adzan, kita salat berjamaah yuk. Ya. Coba kita hidupkan seperti itu para jamaah. Ya insya Allah barokah lah hartanya. Teman kantor ada gak yang masih belum sholat? Masih banyak. Ada yang sholat tapi tidak berjamaah ke masjid? Masih banyak. Kenapa Anda tidak menjadikan itu sebagai peluang untuk meraih kebaikan? Hanya sekedar apa? Mulaan kocek. Mungkin 50 ribu. Itu waktu yang termahal sudah mungkin. Ya. Selanjutnya, oh saudara saya ngajak saya jamaah, ya Allah. Tidak diajak kemana-mana. Ya, ini terentas. Yang tadinya tidak sholat jadi sholat. Yang tadinya tidak mau sholat ke masjid jadi sholat ke masjid. Masih banyak para jemaah, ribuan, ratusan ribu, jutaan kesempatan untuk melakukan. Sudah lakukan yang bisa kita lakukan. Ya, dari yang terdekat. Fa'andir ashiratakal akrobin. Berikan peringatan kepada orang-orang terdekat dulu. Suami, istri, anak, orang tua, paman, bibi, om dan tantenya. Lebar lagi. Insya Allah kalau kita hidup seperti itu, akan memiliki kehidupan yang bergairah. Ya, tidak hanya ya kantor, rumah, makan, jima, kantor, rumah, makan, jima. Kehidupan yang sempit. Ya, kehidupan yang sempit. Itu maisyatan dongka, kehidupan yang sempit, muter-muter di situ saja. Mari menjadi inspirator, mari kita menjadi pionir, menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, menjadi kunci-kunci penutup keburukan. Insya Allah banyak peluang para jemaah. Kembali, ku anfusakum wa ahlikum naro. Keluarga kita terlebih dahulu, anak, istri dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini. Syukran barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada ikhwah ada di studio. Falitafaddal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas keluangan waktu yang Ustaz sempatkan untuk menyampaikan pelajaran kembali di kesempatan Ahad pagi hari ini dari Masjid Riyadhus Shalihin Bekasi. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk antum semuanya yang bertanya seputar pembahasan di 0218236543, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat Anda kirimkan saja di 0819896543. Silakan untuk telepon yang pertama. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Abdul Rahman Tangerang Ustaz. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, apakah kalau kita sholat witir setiap malam itu doa kunut witirnya dibaca atau tidak ya Ustaz? Ya baik Ibu, terima kasih. Mohon penjelasannya ya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca bisa tidak harus ya ketika sholat witir ya, kemudian harus selalu membaca doa kunut witir, tidak harus selalu, boleh dibaca boleh tidak ya, demikian. Allahu a'lam. Baik, kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543 via telepon. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan kali ini. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa, di mana? Abu Syafiq di Boyolali Mandar, Ustaz. Silakan Abu Syafiq. Nah, tadi pembahasannya masalah kucing, Ustaz. Seorang wanita memelihara kucing. Dan saya ingin tanyakan, Ustaz, dia seorang wanita memelihara kucing, memberi makan dan memeliharanya dengan baik. Hanya satu, Ustaz. Dia sempat mengebiri kucingnya, itu hukumnya bagaimana Ustaz? Hukum mengebiri kucing supaya tidak hamil terus ya Pak ya? Wow, walau-walau mungkin seperti yeah, itu Ustaz. Yeah. Tapi yang jelas dia dikasih makan, dirawat baik-baik cuma saat Ustaz dia mengembiri Ustaz. Iya. Yeah. Nah, syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Memang di sini Allah menciptakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan apa yang ada di bumi untuk kalian. Termasuk kita memelihara kucing, ya. Kemudian untuk apa? Ya kesenangan boleh. Kemudian dengan adanya itu berdampak itu dipelihara, dirawat, diberi makan. Lalu untuk menghindari agar kucing tersebut ya tidak kawin-kawin saja dengan yang lain, lalu dikebiri. Karena biasanya kalau sudah keluar mungkin sudah kotor dan bisa kena penyakit, ya. Kemudian dikebiri. Dalam hal ini tidak ada masalah, boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Kenapa? Ya karena apa? Di sini bukan termasuk penyiksaan. Beda kalau manusia nggak boleh dikebiri. Aku bangga dengan banyaknya keturunan. Makanya pernikahan itu hifdzun nasl, menjaga keturunan. Di antara maqasidus syariah adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan, tujuan syariat. Ya. Tapi kalau kucing ya dimakan juga enggak boleh, dijual juga enggak boleh. Dipelihara silakan. Kalau terlalu banyak mungkin juga akan menjadi suatu lingkungan lebih madorot, bisa ya. Sehingga banyak kucing dan mengganggu, bikin kotor gitu. Demikian ya. Nah, maka kalau sampai ke sana ya, apalagi sampai memberikan madarat ya, la darar wa la dirar. Ad-darar yuzal, darar harus diangkat. Kalau mengangkatnya dengan cara begitu enggak ada masalah. Ya. Sehingga kucing kalau sudah terlalu banyak, sekarang pertanyaannya mengganggu tidak? Banyak mengganggu ya. Ya, mengganggu. Nah, ketika mengganggu dipukul, nah itu ya tidak boleh. Nah, kalau dikebiri ya sehingga dia tidak bisa menghasilkan keturunan, ya nggak ada masalah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat dari Hudan di Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara agar istiqomah pada akhlak yang baik, menjaga sikap yang baik, sehingga hati kita ini tidak muncul iri hati melihat orang lain sukses sedangkan kita berada di bawahnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Bisa istiqomah sehingga tidak mudah kita iri dan dengki kepada kesuksesan orang lain. Ya. Pertama, kita harus yakin dengan apa yang ada di sisi Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, kita harus yakin bahwa rezeki itu sudah dibagi, sudah ditetapkan kepada kita sejak dulu, ya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik wa yursalu ilaihi al-malak fa yanfuhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Ya, sesungguhnya penciptaan kalian dalam perut ibu kalian itu 40 hari berupa nutfah, berikutnya 40 hari segumpal darah, segumpal daging, diutus malaikat, kemudian diberikan ruh, ditetapkan 4 perkara rizkinya, amal, ajal, dan bahagia atau celaka. Sudah, ya. Seperti itu. Dan orang melihat orang lain ketika dia dengki, ada 4 keadaan. Ini disebut oleh Syekh Nadhim Muhammad Sultan dalam Qawaid wa Fawaid minal Arba'in An-Nawawiyah. Orang itu dengki, iri pada saudaranya, kemudian dia membuat makar, ya, memfitnah. Dan tidak perlu yang diiri di saudaranya pindah pada dia, karena dia sudah punya. Cuman ini, orang ini tidak ingin ada saingan. Itu paling parah. Sebab kalau orang dengki biasanya hasad, ya, hasad itu apa? Yaitu apa? Hasad itu dia ingin nikmat yang ada pada orang lain lepas dan pindah kepadanya. Ya, atamanni bizawali ni'ma inda ghairih, itu hasad. Angan-angan agar nikmat yang ada pada orang lain itu lepas. Yang kedua, orang dengki hasad pada saudaranya, ya. Dan dia buat makar supaya jabatan dia pindah kepada dirinya, supaya istrinya dia juga pindah pada dia. Nah, ini kondisi kedua. Yang ketiga, ada orang iri, gak suka melihat orang nyaman, gak enak melihat orang, dia sedih melihat orang bahagia. Ada gak begitu? Sedih melihat orang bahagia, coba. Ya, nah, cuma sampai tidak sampai ke ucap, ya, tidak sampai bikin makar. Ini kondisi ketiga. Yang keempat, orang dengki pada saudaranya, lalu dia tepis. Dengan apa? Pertama, istighfar pada Allah Ta'ala. Yang kedua, mendoakan keberkahan dan kebaikan kepada orang saudaranya yang didengki. Itulah sifat orang yang beriman, yang keempat ini. Ya, karena yang namanya dengki itu memang sifatnya manusia. Habil dan Qabil gara-gara apa? Hasad. Iblis dengan Adam gara-gara apa? Hasad. Itu. Hasad susah dilepas dari manusia. Pilih yang keempat. Tepis ya Allah. Memberi keberkahan istrinya, anaknya, kok rukun, diberikan keberkahan hartanya, kok semakin melimpah. Ya. Bahkan ada dalam sebuah syair, ya, katakan kul, ada apa syairnya itu, ya. Kenapa engkau iri kepadaku? Atadri ala man asa'tal adaba asa'ta ala Allah fi hukmihi li'annaka lam tardali ma wahaba fa'ahzaka rabbi bi'anzadani wa sadda alaika wujuhat talaba. Katakan kenapa engkau iri kepadaku, dengki kepadaku. Tahukah kamu, sebenarnya kamu tuh buruk su'ul adab kepada siapa? Asa'ta ala Allah. Sebenarnya kalau engkau itu buruk adab, ya, su'ul adab kepada Allah Ta'ala, karena engkau tidak redha dengan pemberian Allah kepadaku. Fa'ahzaka rabbi bi'anzadani, Allah menambahkan kehinaan kepadamu. Dengan cara apa? Allah menambahkan sesuatu yang kau dengki kepadaku. Wasadda 'alaika wujuh talaba, dan Allah menutup dari apa yang kamu inginkan. Ya, ini itu orang dengki para jemaah, enggak akan bisa membuat masalah untuk dia. Oleh karena itu sikapnya apa? Mohon ampun pada Allah dan doakan dengan keberkahan dan kebaikan kepada saudara yang dibenci. Insyaallah itu jadi obat. Dan ketika mendoakan, ya Allah, berikan dia keberkahan, malaikat di belakang bilang apa? Amin, semoga engkau juga seperti itu. Kan nikmat. Ya, tapi jangan dicari-cari untuk dengki pada orang. Agar mohon ampun, biar datang sendiri ditepis. Datang nih tepis lagi dengan itu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Naam, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan dari saudara kita Koko di Tangerang. Ustaz, saya berasal dari Purworejo, dari daerah. Pertanyaannya, bagaimana dakwah ini bisa subur di daerah? Karena saya rasakan sekali sangat berat, dikarenakan masyarakatnya juga abai terhadap agama. Silakan, Ustaz. Ya, mudah-mudahan semangat antum, semangat anda, ya, menjadi sebab datangnya pertolongan Allah kepada anda berupa istiqomah pertama, ya, yang kedua perhatian kepada saudaranya kaum muslimin. Tentu dalam kondisi seperti itu, pertama, jagaku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Selanjutnya adalah apa? hendaklah tampilkan ya akhlak-akhlak yang baik, ya tampilkan dakwah bilhal, jaga nilai-nilai universal seperti kejujuran, kedermawanan, ya kesantunan, itu semua adalah nilai-nilai universal. Bahkan antara maling pun kalau tidak jujur pembagian dari mereka, ya tetap akan bertengkar, betul. Maling pun juga menghendaki kejujuran di antara para maling. Itu nilai universal. Ya. Kita meskipun menampilkan ibadah di mana itu soleh untuk dirinya sendiri, kemudian tidak melihat ya nilai universal, ya orang juga menilai negatif. Ya, oleh karena itu dakwah bil hal itu penting, ya, menghormati yang lebih tua, menyayang lebih muda, mudah berbagi, ya, kemudian kesatria, jujur, gentleman dan semuanya itu, ya, tidak pengecut, itu sifat-sifat universal sehingga apa? Diterima oleh semua orang. Itu dikedepankan. Kemudian lambat laun ya bisa diberikan buku-buku yang memang barangkali bisa dipahami bersama, banyak orang lalai seperti buku Birrul Walidain misalkan, ya tentang sholat, itu yang sudah disepakati, tapi banyak orang lalai, tapi dengan buku tersebut bisa baca, ya apalagi sekarang sudah ada video-video bisa dikirim, ya yang masih belum terisi terkait dengan masalah kontroversi, berikan yang sama-sama, tapi mereka belum bisa merasakan kupasan pembahasan ya yang bersifat ilmiah, sehingga ketika mendapatkan pembahasan yang bersifat ilmiah bisa menikmati, oh ternyata Quran itu ada dalilnya. Ya pernah saya dulu ya ada seorang itu juga termasuk punya jabatan tinggi lumayan ya, dia ketika baca Quran kemudian saya jelaskan, heran. Wah ternyata ada semua di Quran ya Ustaz. Saya dulu baca Quran juga begitu Ustaz. Baca Quran itu hanya ya dapat pahala gitu. Ternyata masalah jilbab ada di Quran, masalah ini ada di Quran. Iya betul. Dia merasa seperti itu. Nah jadi ketika merasa Quran sebagai pedoman, hadis Nabi sebagai pedoman, dan alhamdulillah cinta Rasul semua orang sama. Ya kaum muslimin hampir semua rata-rata cinta kepada Nabi, cuman tidak tahu bagaimana cara cinta kepada Nabi. Cinta kepada Allah, cinta semua kepada Allah Ta'ala, cuman tidak tahu bagaimana cara cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu harus dengan cara hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ajalah ke jalan Tuhanmu, bukan kepada kelompokmu. Ya, bukan kepada golonganmu, kepada jalan Tuhanmu, jalan Allah dengan cara hikmah. Hikmah itu untuk orang awam yang masih jauh dari agama. Dari kata al-hakamah, tali kekan kuda, sehingga dibelokkan ke kanan ya dengan rela, tidak berontak. Itu hikmah. Ya. Mau'idhoh hasanah, nasihat yang baik. Bagi siapa? Orang yang lalai. Dia tahu tapi lalai. Ya. Perdebatan yang baik bagi siapa? Orang yang sok tahu sehingga ngeyel, debat kusir, ajak dengan apa? Dengan debat yang baik. Di situlah para jemaah rahmatullah, tapi harus dengan ilmu, ya. Tidak boleh tanpa ilmu, ya. Qul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah ini jalanku yang aku mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Demikian. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwan yang ada di masjid dan juga di studio dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan penjagaan kepada kita agar kita dijaga oleh Allah. Mari kita semua menjaga Allah, jaga perintahnya, jalankan perintah, jauhi larangan. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.